Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين kita akan lanjutkan dari pelajaran kita yaitu At-Tamyiz dari kitab atau dari syarah Matan Al-Ajurumiyah ya dari kitab At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Baik, kita pembahasan kita sebelumnya sampai pada tamyiz an-nisbah dan tamyiz an-nisbah itu terbagi menjadi dua. Ada yang muhawwal dan ada yang ghairu muhawwal. Dan yang muhawwal, ada yang muhawwal anil fa'il. Ya, ada yang muhawwal anil fa'il. Contohnya, tasabbaba Zaidun araqa. Asalnya adalah tasabbaba araqu Zaidin. Qala wa mithaluhu minat tanzil qawlul haqqi tabaraka wa ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala, rambutnya menyala. Kenapa menyala? Ada syaibnya, ada ubannya. Wal aslu, washta'ala syaibur ra'as. Qala asyarihu, hafizahullahu ta'ala, athani, المحول عن المفعول نحو غرست الأرض شجرا Qala fasajaran tamyizun mansubun mubayyinun li ibhami nisbatil ghars ila al-ard وهو محول عن مفعول به إذ الأصل غرست شجر الأرض. الأصل غرست شجر الأرض. Ya, sajaran adalah tamyiz mansub menjelaskan ya, penisbatan al-ghars ilal ard. Ya, kenapa penanaman itu bisa ke bumi? Aku menanam bumi, itu apa? Pohon. Dan ini ya adalah perubahan dari maf'ul bih, asalnya adalah gharastu sajaral ard. Ya. Misaluhu min al-Qur'an qawluhu ta'ala wa fajjarna al-arda uyunan. والأصل والله أعلم وفجرنا عيون الأرض. Yang ketiga, al-muhawwal 'anil mubtada. Nahu Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Fa aban تمييز منصوب مبين لإبهام نسبة الأكرمية إلى زيد. أبان di sini tamyiz yang mansub menjelaskan masih tidak jelasnya penisbahan kemuliaan ini kepada Zaid, yaitu ya Zaidun, kalau dikatakan Zaidun akramu minka aban, maka yang al-karim di sini adalah Abu Zaid. Bukan Zaidnya ya, Zaidun akramu minka abannya itu Abu Zaid. Dan asalnya ini adalah dari mubtada, Abu Zaidin akramu min abika. Ya. Wa huwa muhawwalu anil mubtada idil aslu Abu Zaidin akramu minka. Itu akramu, wallah ta'alam akramu min abik. Ya, sebagaimana kalau dikatakan wa ajmalu minka wajhan, wa wajhu zaidin ajmalu min wajhik. Ya. Al-asal Abu Zaidin akramu min abi wa wajhuhu ajmalu min wajhik. ومثاله من الكتاب العزيز قوله أنا أكرم منك مالا أنا أكثر منك مالا. المثال من القرآن قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. الأصل مالي أكثر من مالك. Ini yang muhawwal. Muhawwal berarti ada yang muhawwal dari fa'il, ada yang muhawwal dari maf'ul, dan ada yang muhawwal dari mubtada. وغير المحول وأما غير المحول عن شيء أصلا نحو امتلأ الحوض ماء contoh isim atau tamyiz ghairu muhawwal yang tidak bukan berasal dari perubahan contohnya adalah imtala al-haudu ma'an ya. Haud telaganya penuh, penuh air. Ya. Kenapa dia dikatakan bisa dikatakan imtala'a ma'ul haudi? Akan dijelaskan. Fama'an tamyizun mansubun mubayyin li'ibhami nisbatil imtila'. Ma' ini adalah tamyiz mansub yang menjelaskan ya, ibhamnya ketidakjelasan penisbatan alimtila penuhnya telaga. Yang apa apanya yang penuh? Penuh dengan apa? Yaitu penuh dengan air. Ya, wa huwa ghairu muhawwalin an fa'ilin dan ma di sini air tamyiznya ini bukan hasil perubahan dari fa'il, bukan juga dari maf'ul wala an maf'ul wala an mubtada. Dan juga bukan dari mubtada. Li'anna hadha tarkib wudi'a ibtida'an hakadha ghaira muhawwal. Ya, karena tarkib susunan yang seperti ini, ya wudi'a ibtida'an hakadha. Ya, dari asal mulanya ya dibentuk memang demikian keadaannya tanpa ada perubahan. Ya, memang seperti itu. Dari sananya seperti itu. Wa aktsaru wuqu'i ghairil muhawwal ba'da qul lima yufidu ta'ajjub nahu lillahi darruhu farisan fa farisan mansubun mubayyin li ibhami nisbati ta'ajub wa huwa ghairu muhawwal. Dan kebanyakan terjadinya tamyiz yang ghairu muhawwal ini adalah setelah setiap memberikan faedah ta'ajub. Contohnya lillahi darruhu farisan. Ya, ta'ajub terhadap Faris, ya, seorang Faris penunggang kuda. Ya, Faris di sini sebagai Farisan, sebagai tamyiz, menjelaskan ta'ajubnya kepada apa? Ya, ta'ajubnya kepada apa, dan dia ghairu muhawwal. Qala syurutut tamyiz. Syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz ini ya tidak akan datang kecuali dalam bentuk nakirah, dan juga tidak akan terjadi kecuali setelah tamamul kalam, sempurnanya al-kalam. Qala asyarihu hafizahullah. Yushtaratu fit tamyiz an yakuna nakiratan kama fi jamil amthila al-mutaqaddimah. Fala yajuzu abadan an yakuna ma'rifatan. Yushtaratu fit tamyiz an yakuna nakiratan kama fi jami al-amsilah al-mutaqaddimah, sebagaimana yang kita lihat pada seluruh contoh-contoh sebelumnya. Fala yajuzu an yakuna ma'rifatan. Khilafan lil kufiyin. Disyaratkan pada tamyiz ini, dia harus datang dalam bentuk nakirah sebagaimana contoh-contoh, seluruh contoh yang telah lewat, dan tidak boleh sama sekali ya datang dalam bentuk ma'rifah. Berbeda dengan kufiyin, orang-orang kufah, ahlun nahu dari kufah, ya, yang mereka membolehkan, wala hujjata lahum fi qawli syair. Dan tidak ada hujjah bagi mereka pada perkataan seorang penyair. Ra'aituka lamma an araftu wujuhana. Sadattu watibtun nafsa ya kaisa an amrin. Syaitnya watibtu an nafsa. Ya, an nafsa di sini adalah tamyiz. Tetapi kata Asy'ari di sini mengatakan li anna alfi an-nafsa laysat ma'rifatan wa innama hiya zaidatan wa innama hiya zaidatun li darurati syi'ri walau khudifat lankasara al-waznu. Al yang ada pada an-nafsa di sini bukan ya al mu'arifatan, bukan al yang menjadikan ma'rifat, bukan al ma'rifah. Ya, tetapi dia adalah al zaidah, tambahan dikarenakan darurat syair. Karena itu ada di syair yang kalau dihapus itu wazan syairnya akan rusak. Wala yakunu tamyiz illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tamah fi'liyatan kanat kal amthilal mutaqaddimah aw ismiyatan nahu indi 20 dirhaman. Begitu juga wala yakunu at-tamyiz illa ba'da tamam al-kalam ay ba'da jumlatin tamah, setelah jumlah yang sempurna. Yang pertama misalnya ba'dal jumlah al-fi'liya, ba'da al-jumlah al-fi'liya. Ya, contoh-contoh yang terdahulu, tasabbaba Zaidun araqan. Ya, ishtaraitu 20 kitaban. Atau ba'da al-jumlah al-ismiyah, Zaidun mutasabbibun araqan indi 20 kitaban. Ya. Kalau dikata di sini, au ismiyatan nahu indi 20 dirhaman wa zaidun mutasabbibun araqan fa dirhaman tamyizun mufrad mansubun mubayyin lil ilham al hasil fi dzat 20. Ya, itu contoh tamyiz mufrad setelah jumlah ismiyah, indi 20 dirhaman. Wa araqan, araqan tamyiz nisbah, ya, yang datang setelah jumlah ismiyah. Araqan tamyizun nisbah, nisbatin mansub, nisbatin mansubun mubayyin li ibhami nisbatil tasabbub ila zaid. Wa kullun minhuma ja'a ba'da jumlatin tamah murakkabah min mubtada wa khabar, yaitu setelah datang dalam, datang setelah jumlah ismiyah. Qala faidah ulima mimma taqaddam anal hal wa tamyiz ittafaqa fi umurin wa ikhtalafa fi umur. Fama ittafaqa fihi annahuma isman nakiratan mansuban khatlatan mufassiran mufassiran. Faedah diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwasanya al-hal dan tamyiz, ya, mereka memiliki persamaan dan perbedaan dalam beberapa perkara. Famim mattafaqa fihi, di antara yang di situ ada persamaannya antara hal dan tamyiz, annahuma isman, kedua-duanya adalah isim, nakiratan, nakirah, mansuban, dalam keadaan mansub, fadlatan, kedua-duanya adalah fadlah, datang setelah sempurnanya al-kalam, dan masing-masingnya fungsinya adalah mufassiran, penjelas. Ya. Wa mimma ikhtalafa fihi, dan di antara perbedaan antara keduanya, annal hal yakunu sharihan. Hal dia harus sharih, isimnya harus sharih. Annal hal yakunu sharihan wa muawwalan bisharih. Ya, hal itu harus al-hal, isim yang ada pada hal itu bisa isim sharih, ya, atau muawwal bisharih sebagaimana telah lewat. Ya, muawwal bisharih itu bisa datang dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Bihilafit tamyiz fa innahu la yakunu illa sharihan. Ya, berbeda dengan tamyiz, tamyiz itu tidak terjadi kecuali pada isim sharih. Wa annal hal yufassiru hay'at adz-dzat wa tamyiz wa yufassiru adz-dzata nafsaha. Hal itu menjelaskan keadaan zat, ya, bukan zatnya, tetapi tamyiz justru menjelaskan apa itu zatnya. Wa ghairu dzalika wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna, selesai kita dari pembahasan tamyiz. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.